Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya rahmat. Pertemuan kemarin berhubungan dengan peringatan atas kita semua agar jangan sampai berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Karena itu merupakan bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara qaul 'ala Allah bila ilmin yaitu apa? Ta'wil fasid. Karena mentakwilkan berarti menafsirkan maksud dari al-mutakallim yang mengatakan. Berarti ketika seseorang menjelaskan maksud dari perkataan Allah kalau tanpa ilmu, maka ini merupakan bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya penafsiran Al-Qur'an merupakan perkara yang seseorang tidak terjun padanya kecuali setelah menguasai banyak cabang ilmu. Di antara dalil tentang larangan al-qaul 'ala Allah bi la ilmin, apa di antaranya indak Rifki? Naam, qul innama harrama rabbiyal fawahish ila qawlihi ta'ala wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Yang lainnya apa Alin? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Baik. Sehingga wajib untuk dia menyerahkan perkara din kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengedepankan akal atasnya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala. Wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Dan tidak akan tegak kaki keislaman kecuali di atas penyerahan diri yang sebetul-betulnya. Taslim wal istislam hampir sama. Ketika seorang ingin tegak keislamannya, ya harus dia betul-betul menyerahkan perkaranya, pemahamannya, akidahnya juga bagaimana tata cara beramal semata-mata kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita kalau ingin menjadi muslim yang benarnya tinggal ya berserah diri. Mau diatur ini haram ya kita katakan haram, mau diatur ini wajib kita katakan wajib dan harus kita tunaikan karena kita hamba mengikut, tidak kemudian berinovasi dan memprotes ketetapan Allah Subhanahu wa taala maupun penjelasan Rasulnya. Ini inti seorang muslim istislam, dia harus betul-betul apa, berserah diri. Qala syarih hafizahullah rahimahullah ta'ala, hadha min babil isti'arah. Ya, penggunaan ini termasuk ungkapan apa kiasan dengan meminjam kata. Ya, kenapa dikatakan qadamul islam, kaki keislaman. Idhil qadamul hissi la tathbutu ila ala dhahri syai. Sebab kaki yang nyata, ya kaki-kaki kita ini tidak akan bisa tegak kecuali di atas suatu perkara yang apa, yang memang bisa dipijaki. Nah, ala zuhril ard, yaitu di atas permukaan bumi kita memijakkan kaki-kaki kita. Nah, demikian pula keislaman harus berada betul-betul kokoh di atas pijakan yang jelas-jelas kuat. Dan di sini diungkapkan dengan apa? Kiasan ya ala zuhri taslim wal istislam. Ay la yathbutu islamu man lam yusallim linususil wahyain. Maksudnya tidak akan tegak keislaman seseorang, tidak akan kokoh keislaman seseorang yang tidak mau betul-betul menerima nas-nas kedua wahyu, yaitu wahyu yang berupa Al-Quran dan wahyu yang berupa As-Sunnah. Wa yanqudu ilaiha, dan betul-betul tunduk kepadanya. Di naskah yang lain apa ada? Yang qadu, ya. Yang qadu. Wa yanqadu ilaiha, dan betul-betul ya tunduk. Hatinya, ikhwan, betul-betul menerima, ya. Menyerahkan perkaranya semata-mata pada Allah dan Rasulnya dalam masalah tersebut. Dia terima ketetapan dan dia tunduk melaksanakan. Ini maksud dari wa yanqadu ilaiha. Wala ya'taridu 'alayha wala yu'ariduha bi ra'yihi wa ma'qulihi wa qiyasih. Dan tidak melakukan i'tirad, yaitu tidak membantah. Ya, tidak membantah dalil-dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Baik. Tidak pula menentangnya dengan pemikiran dia serta akal-akalan dia maupun kias-kias yang dia munculkan. Rawi Al-Bukhari dari Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala annahu qala min Allahir risalah wa min ar-rasulil balagh wa alaina at-taslim. Dan ini asar yang bagus dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara muallak. Minallahi risalatu wa minar rasulil balaghu wa alaina taslim. Dari Allah Subhanahu wa taala lah asal risalah ini, yaitu syariat ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Wa minar rasulil balagh, dan dari rasullah penyampaiannya. Karena sampainya risalah tersebut disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau al-muballigh anillah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penyampaian syariat. Karena tidak mungkin kita menerima syariat tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Butuh di sana ada wasithah, dan ini wasithah yang wajib kita tetapkan, ikhwan. Wasithah yang wajib kita tetapkan, perantara yang wajib kita tetapkan, yaitu perantara dalam sisi penyampaian wahyu, penyampaian syariat, penyampaian risalah, sama. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada wasithah yang tidak boleh kita tetapkan. Kapan saja seorang menetapkan wasithah antara dia dengan Allah, maka terjatuh dalam syirik. Ini wasithah dalam apa? Wahyu. Ada dua jenis wasithah. Wasithah yang pertama wajib kita tetapkan. Yang tidak menetapkan malah bisa apa? Terjatuh dalam kekufuran. Nah, bagaimana keadaan orang-orang sufi menganggap mengambil langsung dari Allah. Ini bisa kufur. Ini wasithah dalam penyampaian risalah wajib kita tetapkan. Di sana ada wasithah yang lain yang hukumnya syirik. Dilarang. Wasithah dalam apa? Abang Muhammad. Dalam peribadatan. Dalam beribadah tidak boleh kita mengada-adakan wasithah. Tidak mengada-adakan perantara. Karena ibadah langsung kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh perantara. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dulu, menjadikan apa? Selain Allah sebagai wasa'id, sebagai perantara-perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat ini, dua jenis wasithah yang hukumnya bertolak belakang. Dan kita berbicara tentang wasithah yang diwajibkan untuk kita tetapkan, yaitu wasithah dalam penyampaian risalah. Wa minar rasulil balagh. Karena dari Rasulullah kita mengetahui bimbingan Allah, tata cara beribadah, hal-hal yang wajib diyakini, dan seterusnya. Wa alaina taslim, dan atas kita semua untuk apa? Untuk berserah diri, betul-betul menerimanya, ya, betul-betul menerimanya. Tidak boleh kita apa? Memprotes, membangkang. At-taslim. Betul-betul kita menerima. Wa hadza kalamun jami'un nafi'. Dan ini merupakan kalimat yang jami', yang sangat mencakup dan sangat bermanfaat. Dan sadaqah rahimahullah ta'ala. Ya rahmatullah. Dan asal-muasal dari kalimat yang bagus ini, ikhwan, yang diriwayatkan oleh Al-Humaydi rahimahullah ta'ala dalam Nawadir, Humaydi mengatakan, qala haddatsana Sufyan, qala rajulun liz-Zuhri, ya Aba Bakr, qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, laisa minna man syaqqal juyub, ma ma'nahu? Faqala Zuhri, minallahil ilm. Tapi dalam riwayat ini, minallahil ilmu, wa ala rasulihil balagh, wa alaina at-taslim. Dikatakan kepada Az-Zuhri yang kunyahnya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man syaqqal juyub, bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang menyobek-nyobek kerah baju. Ditanya apa maknanya? Maka Az-Zuhri kemudian mengatakan dengan ungkapan tadi, minallahil ilm, dari Allah lah ilm. Maksudnya syariat ini dari Allah. Kemudian atas Rasulnya penyampaian dan atas kita menerima, enggak usah ditakwil-takwilkan. Ya. Jadi yang diinginkan oleh Zuhri di sini, beliau tidak suka untuk mentakwil hadis tersebut. Ketika Nabi mengatakan laisa minna man syaqqal juyub, ya bukan termasuk golongan kami. Ya bukan termasuk golongan kami, di sini ancaman keras bagi orang-orang yang melakukan niyahah. Bukan maksudnya beliau tidak mau menjelaskan maknanya, karena orang zaman dulu ya tentunya hal tersebut ma'ruf, hal tersebut sesuatu yang jelas. Makanya ketika ditanyakan itu, seakan-akan penanya dipahami oleh Imam Az-Zuhri ingin mencari-cari apa? Takwil yang menyelisih zahir. Makanya beliau jawab dengan kalimat ini. Nah, adapun kita ditanya apa makna kalimat ini, ya tentunya beda lagi. Yang tanya orang tidak paham bahasa Arab, ya jelaskan maknanya apa. Karena tidak paham, butuh dijelaskan maknanya. Bukan kemudian kita jawab, ah, ini jawaban Imam Az-Zuhri. Nah, saya keliru dalam menempatkan, karena seorang ketika menjawab, ikhwan, banyak hal yang harus dia lihat. Nah, selain hal yang dipertanyakan, juga kondisi orang yang bertanya, apalagi hal-hal yang sensitif, hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya berhubungan dengan kehormatan, saya, atau perkara-perkara yang memungkinkan untuk disalahgunakan. Ini penting, apalagi di zaman sekarang, kawan, zaman yang fitnah sangat banyak. Juga apa? Peredaran suatu kalimat atau suatu ungkapan itu sangat cepat. Ya. Makanya kalau seorang tidak berhati-hati, seseorang terkadang ingin baik, tapi ternyata buahnya menimbulkan keburukan yang banyak. Allahul musta'an. Ini asar Zuhri, ya kawan, dihafal. Naam. Asar sahih. Ya, rawahul Bukhari mu'allakan. Wa wasalahu al-Humaydi fin nawadir. Wa ma ahsanal mathala al-madruba lin-naqli ma'al aqli. Dan betapa bagusnya permisalan yang dibawakan untuk menunjukkan hubungan antara an-naqli dan aqli, antara dalil wahyu yaitu dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan akal. Permisalan ini, akhwan, disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam As-Sawa'iq, jilid 3. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imam Ibnu Bil'iz, akhwan fillah, memang mengambil banyak faedah dari kitab-kitab Syekhul Islam maupun Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengutip dari mereka, walaupun tanpa azu. Mungkin ada hal yang mendorong beliau untuk itu, karena memang pada zaman itu, ikhwan, keadaan Syekhul Islam, demikian pula Ibnu Al-Qayyim, dibenci di beberapa tempat, terutama tempat-tempat yang di situ banyak para muqallidun, banyak ahli bid'ah. Karena kedua imam ini menyeru kaum muslimin untuk betul-betul melepaskan diri dari ikatan taklid. Dan memang demikian juga nasihat para a'imah kita untuk betul-betul memberikan perhatian terhadap kitab-kitab Syekhul Islam dan Ibnu Al-Qayyim, akhwan, subhanallah. Allah berikan kepada mereka berdua 6 taufik sehingga meninggalkan kepada kita hal-hal yang tidak mampu untuk diberikan oleh para ulama-ulama yang lain, baik penjelasan ataupun bagaimana cara membantah orang-orang kafir maupun ahlul bid'ah wal munafikin. Seseorang yang ingin kokoh dari sisi ilm, kokoh dalam akidah maupun dalam fikih, ya, baca kitab-kitab mereka. Kita membantah bantahan yang ilmiah ketika menerangkan keterangan yang luar biasa dari berbagai macam sisi lughah mumpuni, demikian pula hadis mumpuni, tata bahasa, kemudian juga pemahaman yang mendalam. Ketika menasihati juga nasihat yang menyentuh hati. Dari kafatulullah yu'tihi may yasha. Nah, perhatikan permisalan ini. Wa huwa, yaitu anal aqla ma'an naqli kal 'amil muqallidi ma'al 'alimil mujtahid. Bal huwa duna dzalika bikatsir. Ya. Beliau bermisalan bahwasanya akal bersama dengan nakal, kita enggak perlu artikan lagi akal dan nakal. Akal itu akal, nakal itu yang dimaksud yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan penukilan, berdasarkan periwayatan. Ya, akal dihadamkan bersamaan dengan nakal ibarat seorang yang ami, yang muqallid, yang tidak tahu apa-apa, ahli taklid, bersama dengan seorang alim, ahli ijtihad. Bal huwa duna dzalika bikatsir, bahkan kondisi akal itu sebenarnya jauh lebih di bawah itu. Ya, di bawah kondisi orang ami dibandingkan mujtahid. Tapi ini sekedar ingin memberikan penggambaran saja. Kenapa kok akal jauh di bawah permisalan yang disebutkan di sini kalau dibandingkan dengan ami dan alim mujtahid? Fa innal amiya yumkinuhu an yasira aliman wala yumkinul alimu an yasira nabiyyan rasula. Ya, sebab ami itu mungkin untuk dia bisa menjadi alim kalau memang betul-betul belajar. Naam. Karena ilmu, ikhwan, naam, diusahakan. Bisa diusahakan. Semuanya tentunya kita berasal dari kebodohan. Keluar dari perut ibu kita dalam keadaan bodoh. Naam. Kemudian berusaha untuk menghilangkan kebodohan itu dengan memanfaatkan sarana yang Allah berikan berupa pendengaran, mata, dan hati. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal basar, ya. Ya. basar wa absar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Pendengaran dan penglihatan serta hati. Dikedepankan pendengaran karena itu merupakan asal pokok untuk seorang dapat ilmu, ikhwan. Walaupun buta, tapi pendengaran ada bisa mendapatkan ilmu. Berbeda dengan yang tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun bisa melihat, tapi sulit untuk apa mendapatkan ilmu. Makanya ada ulama buta, nah itu banyak. Bahkan sebagian sahabat juga buta, tapi tetap mereka memiliki ilmu karena mendengar. Karena mendengar. Tapi kalau sudah tidak mendengar, sudah tuli, itu sulit untuk bisa dapat ilmu. Nah, maka tidak kita dapati kemudian riwayat bahwasanya ulama ini tuli. Nah, tuli tapi apa? Memiliki ilmu. Kecuali kalau ketulian itu muncul belakangan karena ketuaan atau yang lain. Nah, ini juga yang harus kita syukur ya, ikhwan, ketika tiga nikmat itu ada pada kita. Nah, perhatikan, ami mungkin untuk bisa menjadi alim ketika belajar dan mendapatkan taufik. Akan tapi seorang alim tidak mungkin untuk menjadi nabi dan rasul. Makanya sebenarnya tidak bisa diperbandingkan dengan ungkapan seperti ini karena apa? Jauh lebih jauh perbedaan antara akal dan akal. Cuman ini hanya untuk takribul afham. Mendekatkan pemahaman. Qala fa idza arafa al-ami al-muqallid 'aliman fa idza arafa al-alim al-muqallid 'aliman fadalla alayhi 'amiyan akhar thumma ikhtalafa al-mufti wa dal fa inna al-mustafti yajibu alayhi qabulu qawli al-mufti dun dal. Perhatikan di sini ya, dalam kisah nyata di masalah kita di dunia yang nampak jelas, ikhwan, apabila seorang ami muqallid, ya ami muqallid, dia tahu kenal tentang seorang alim ahli ijtihad, ya, kemudian dia memberi petunjuk kepada ami yang lain untuk minta fatwa kepada orang alim ini, kamu kalau ada masalah, ada problem, ada kesulitan, tanya kepada alim ini. Jadi ada tiga orang ami yang tahu kondisi alim ini, kemudian si alim itu sendiri, kemudian ami yang lain yang diberi petunjuk tentang apa? Tentang adanya si alim yang ahli ijtihad. Nah, kemudian tsumakhtalafa mufti wa abdal. Kemudian terjadi perselisihan antara mufti dan yang memberi apa? Tahu tadi tentang alimnya. Mufti itu si alim. Antara mufti dan yang ngasih tahu keberadaan mufti berselisih. Nah, yang minta fatwa ngikut siapa? Fa innal mustafti yajibu alaihi qabulu qaulil mufti dun dal. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang minta fatwa yaitu si ami yang dikasih tahu tadi wajib untuk apa? Menerima perkataan mufti, bukan yang memberi tahu tentang adanya alim ahli fatwa tadi. Paham? Paham enggak? Ya. Ini contoh perbandingan atau perumpamaan antara seseorang mengkondisikan antara akal dan wahyu. Taib. Falau qala dal, seandainya yang memberi tahu tadi mengatakan aswabu ma'i dunal mufti, yang benar itu bersamaku bukan bersama mufti. Li'anni anal aslu fi ilmika bi annahu muftin. Karena aku ini sebenarnya adalah asal pengetahuanmu bahwasanya dia itu mufti. Kamu tahu dia mufti gara-gara aku. Ya kan? Sekarang fatwa mufti itu berbeda dengan fatwaku. Kamu harus ikut aku, jangan ikut mufti. Itu maksudnya. Fa idza qaddamta qawlahu ala qawli qadhata fil asli alladhi bihi arafta annahu muftin falazimal qadhu fi far'i. Kalau kamu mengedepankan perkataan mufti atas perkataanku, maka berarti engkau mencela ilmu asal. Aku kan ilmu yang asalnya. Yang dengannya engkau ya mengetahui bahwasannya dia mufti. Berarti kelazimannya engkau telah falazim al-qathu fi far'ih. Maka kalau engkau celak asalnya, berarti juga apa? Engkau secara otomatis kelazimannya mencela faraknya, yaitu mencela apa? Berarti mufti itu sendiri. Ini menurut si dal, si pemberi tahu tadi. Fayaqulu lahul mustafti. Sekarang mustafti mengatakan kepadanya, kepada orang ami itu. Nah, mungkin dia tadi dikasih tahu si ad-dal, manggut-manggut, iya ya, betul juga logikanya, betul. Nah, sekarang kita lihat penjelasan mustafti. Fayaqulu lahul mustafti, anta lamma syahidta lahu bi annahu muftin wa dallalta alaihi. Mustaftinya ini mengatakan, membantah kepada si ad-dal, mustafti itu yang minta fatwa. Fayaqulu lahul mustafti, anta lamma syahidta lahu bi annahu muftin wa dallalta alaihi syahidta lahu bi wujubi taqlidihi dunak. Kapok berarti dah. Nah, kamu ketika engkau telah menyaksikan, mempersaksikan bahwasanya orang itu mufti dan engkau menunjukkan aku kepadanya, maka berarti engkau secara otomatis bersaksi tentang wajibnya taklid kepada mufti itu, bukan harus taklid kepadamu. Tapi apa? Berarti kamu menunjukkan aku ke mufti itu secara otomatis mempersaksikan untuk aku taklid kepada mufti. Karena aku ami, ya, ahli taklid. Enggak tahu apa-apa, gimana kalau enggak ngikut? Ya. Orang baru masuk Islam itu. Betul-betul enggak tahu. Ya, berarti wajib aku mengikuti si mufti, bukan mengikuti kamu. Fa muwafaqati laka fi hadzal ilmil muayyan la tastalzimu muwafaqataka fi kulli mas'alah. Dan kecocokanku terhadapmu dalam ilmu tertentu, yaitu ilmu apa di sini? Ilmu bahwasanya si fulan mufti. Paham? Tidaklah melazimkan aku harus mencocoki pada semua masalah. Ya. Wa khata'uka fi ma khalafta fihi al-mufti alladhi huwa a'lamu minka la yastalzimu, ya. La yastalzimu khata'aka fi ilmika fi annahu muftin. Dan kesalahanmu pada perkara yang engkau menyelisihi mufti yang dia itu jelas lebih berilmu darimu, tidaklah melazimkan kesalahanmu dalam ilmumu bahwasanya dia itu mufti. Paham? Kamu salah memang sekarang karena menyelisihi mufti dalam suatu masalah. Tapi tidak melazimkan bahwasanya engkau salah dalam mengatakan dia itu mufti. Itulah maksudnya. Karena betul-betul engkau tahu dia itu mufti. Hadza ma'a ilmihi anna dzalikal mufti qad yukhti. Hal ini bersamaan dengan pengetahuan dia bahwasanya mufti itu ya terkadang salah. Nah, ini ibarat antara hubungan akal dan nakal, ikhwan. Akal ibarat dal dan nakal ibarat apa? Ibarat apa? Muftinya. Dan kita ini yang memiliki akal, ya, mustaftinya. Berarti kalau akal menyelisihi nakal, akal menyelisihi wahyu, walaupun akal itu sendiri menetapkan bahwasanya wahyu itu adalah yang benar, ya tidak? Setelah kita lewati wahyu itu yang sehat, kok wahyu? Akal yang sehat, ya. Akal yang sehat ketika menyelisihi dalil wahyu, Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Akal yang sehat tidak akan menyelisih dalil Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, dan dalil Al-Quran dan Sunnah itu sebagai dalil, itu kan ditunjukkan oleh apa? Oleh akal. Maka akal menunjukkan tentang keabsahan Al-Quran dan Sunnah. Ibarat tadi, si ad-dal yang memberi petunjuk bahwasanya itu mufti. Ya kan? Kemudian mustaftinya, nah ya kita yang memiliki akal. Tatkala terjadi perbedaan antara akal dan dalil, maka kedepankan mana? Ya harus kedepankan dalil. Kedepankan dalil. Sebagaimana kita lewati dalam permasalahan di depan. Tapi tadi, ya Ibnul Qayyim memberikan penggambaran yang bagus bagi yang paham, ikhwan. Bagi yang paham, penggambaran ini sebenarnya na'am logika yang sangat jelas. Bahwasanya memang akal yang tidak boleh dikedepankan dalam kondisi apapun ketika menyelisihi nakal. Nah, ketika menyelisihi nakal. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufik wa sadad walhamdulillahi rabbil alamin.